sunan, salat sunnah yang dikerjakan terus menerus. Salat-salat sunnah yang dikerjakan terus-menerus di sini ada berbagai macam bagian. Yang pertama yaitu sunnah, atau biar cukup, ini penghapusnya tidak baik. Pertama, as-sunan al-mustamirrah, salat sunnah terus menerus. Salat sunnah terus menerus ini dikerjakan ada berbagai macam bagian. Bagian pertama, sunnah as-sunan ar-ratibah, salat sunnah ratibah. Ratibah ini dibagi lagi menjadi dua, muakkadah, ghair muakkadah. Muakkad tidak muakkad. Kemudian jadi sunnah yang dikerjakan terus-menerus termasuk di dalamnya salatul witr, salat witr, salatul duha, salat duha. Dua belas rakaat, dua belas rakaat. Sini empat rakaat, zuhur. Empat rakaat asar, dua rakaat Maghrib 2 rakaat. Isya sebelum dan sesudah. Sebelum. Kemudian al-qism tsani, bagian kedua, as-sunan allati tuqamu bil jama'ah, sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Di antaranya tarawih. Al-qism tsalits, bagian ketiga, yaitu as-sunan al-mutlaqah fil lail wan nahar, sunnah mutlak malam atau siang, seperti at-tahajjud. As-sunan al-mutlaqah, tahajud sunnah mutlak. Kemudian al-qismur rabi', bagian keempat, as-sunan dhatu asbab, sunnah yang mempunyai sebab. Ini ada 5. Tahiyatul masjid, setelah wudu, istikharah, salat, taubat, Ahibati hafizakumullah ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang sholat sunnah. Tertinggal satu, sholat setelah datang dari safar. Itu kira-kira ringkasan sholat sunnah. Saya akan jelaskan, biarkan di situ. Akan jelaskan tentang macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan terus menerus. Meskipun dia sunnah, maka dikerjakan secara terus menerus. Itu yang disebut dengan as-sunan al-mustamirrah. Salat-salat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus. Salat-salat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus ini ada berbagai macam. Yang pertama, salat yang disebut dengan salat sunnah ratibah. Ratibah artinya salat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah ratibah ini dibagi menjadi dua. Sholat sunnah ratibah yang muakkadah, sangat ditekankan. Dan sholat sunnah ratibah yang tidak muakkadah. Sholat sunnah ratibah yang tidak muakkadah. Sholat sunnah ratibah yang muakkadah ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dia 12 rakaat. Adapun sholat sunnah ratibah yang tidak ditekankan, artinya kadang dikerjakan, kadang tidak, maka dia ada berbagai macam. Di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Di antaranya juga 4 rakaat sebelum asar. Di antaranya juga hadis yang akan kita baca sekarang, 2 rakaat sebelum maghrib. Di antaranya juga 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah sholat-sholat sunnah ratibah yang dikerjakan terus-menerus tetapi tidak ditekankan. Tidak ditekankan, kadang-kadang kita tinggalkan boleh. Kemudian di sana ada sholat sunnah yang dikerjakan terus-menerus, yaitu sholat witir. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir selama hidup beliau. Baik itu dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, beliau tidak pernah tinggalkan. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus adalah sholat duha. Nabi Muhammad SAW senantiasa mewasiatkan agar mengerjakan sholat duha. Baik itu dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Dan ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ali, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian bagian yang kedua dari sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Di antara sholat yang dikerjakan secara berjamaah adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sholat yang sholat sunnah yang mutlak. Termasuk sholat sunnah yang mutlak adalah tahajud pada malam hari. Ini sholat sunnah mutlak. Atau sholat yang dikerjakan malam atau siang hari. Kapan Anda ingin sholat sunnah, ambil air wudhu, sholatlah. Ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Mutlak itu bebas, tanpa batas. Nanti dalil-dalilnya kita akan baca. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, sholat-sholat yang ada sebabnya. Sholat tahiyatul masjid karena sebabnya masuk masjid. Sholat setelah wudhu karena sebabnya setelah berwudhu. Sholat istikharah sebabnya minta khair, kebaikan. Sholat taubat karena sholat setelah mengerjakan dosa, sebabnya adalah dosa. Inilah empat bagian dari sholat-sholat sunnah di dalam agama Islam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum tentang sholat sunnah. Nah, ahibati, hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus dan dia adalah sholat sunnah rawatib. Apa tadi arti rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca hadisnya adalah sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Ditekankan kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa mengerjakannya. Senantiasa mengerjakannya. Kecuali saat safar. Ya, senantiasa mengerjakannya. Kecuali saat safar. Yang sudah kita bahas juga adalah 12 rakaat tadi. 12 rakaat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ahibati hafizakumullah ta'ala, 2 rakaat sebelum subuh ini adalah 2 rakaat yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang untuk meninggalkannya. Dan ini mungkin tambahan yang belum antum catat sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan 2 rakaat sebelum subuh. Disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya untuk selalu mengerjakannya. Jadi judul yang antum catat adalah 2 rakaat sebelum subuh sangat ditekankan. Disebabkan karena satu, gitu. 2 rakaat sebelum subuh sangat ditekankan. Disebabkan karena satu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya untuk selalu mengerjakannya. Sangat memperhatikannya untuk selalu mengerjakannya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaannya. Sebagaimana hadis 380. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya secara ringan. Mengerjakannya secara ringan. Yang keempat, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di waktu mustajab. Antara azan dan iqamah. Yang kelima, tidak ada sholat setelah dua rakaat sebelum subuh kecuali sholat subuh. Tidak ada sholat dua rakaat sebelum subuh kecuali dua rakaat subuh. Yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di dalamnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan pengkhususan. Menunjukkan bahwasanya dua rakaat sebelum subuh penting. Karena suratnya saja khusus. Itu yang keenam. Beliau membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu, menunjukkan kepada pengkhususan. Karena tidak ada atau belum atau jarang sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat tertentu. Ya, sangat jarang. Salah satu yang jarang ini adalah dua rakaat sebelum subuh. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW setelah mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh, beliau tidur. Beliau tidur. Berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya beliau letih setelah sholat malam. Tetapi karena pentingnya dua rakaat sebelum subuh, beliau tetap sholat dua rakaat sebelum subuh. Menunjukkan sangat-sangat-sangat ditekankannya pengerjaan dua rakaat sebelum subuh. Yang kedelapan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya baik ketika safar atau saat mukim. Ketika safar atau saat mukim. Yang kedelapan. Yang kesembilan, dua rakaat sebelum subuh boleh diqadha. Dua rakaat sebelum subuh boleh diqadha. Itu sembilan perkara yang menunjukkan sangat, sangat, sangat ditekankannya dua rakaat sebelum subuh. Saya ulangi, yang ketinggalan perhatikan. Yang ngantuk ketinggalan. Perhatikan, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan selalu untuk mengerjakannya. Saya ulangi, sangat memperhatikan untuk selalu mengerjakannya. Yang kedua, beliau menjelaskan keutamaannya. Yang ketiga, beliau mengerjakannya secara ringan, diperingkas sholatnya. Yang keempat, sholat tersebut dikerjakan antara azan dan iqamah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tidak sholat setelahnya kecuali sholat subuh. Tidak sholat setelahnya kecuali sholat subuh. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Kafirun, rakaat pertama, surat Al-Ikhlas, rakaat kedua. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW berbaring tidur setelah mengerjakan keduanya. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat dua rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan safar atau saat mukim. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW memperbolehkan mengqadha dua rakaat sebelum subuh. Memperbolehkan mengqadha dua rakaat sebelum subuh. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu pada hadis 382 penulis menyebutkan tentang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kita katakan ada hadis yang menunjukkan sholatlah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Maka ini kita katakan dia adalah sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad. Kenapa tidak muakkad? Karena tidak diperintahkan untuk dikerjakan terus-menerus. Nabi Muhammad SAW kadang mengerjakannya, kadang tidak. Tapi yang muakkad adalah 4 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat, ya Fad. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita membahas tentang 4 rakaat sebelum afan. Yang hadis 384 membicarakan tentang 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Ya. Ini juga sholat sunnah yang dikerjakan terus menerus dan dia termasuk dari sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, tetapi tidak muakkadah. Tetapi tidak muakkadah. Kenapa tidak muakkadah? Jawabannya sama. Karena Nabi Muhammad SAW mengerjakannya sesekali. Kadang-kadang beliau kerjakan, kadang-kadang tidak. Makanya tidak disebutkan, makanya dia adalah tidak muakkadah. Lalu Ustaz, yang 12 itu bagaimana? Yang 12 itu ada hadisnya yang berbunyi, man sabara ala thintai ashrata raka'ah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sabara, terus menerus mengerjakan 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Paham ini para ikhwah? Itu bedanya. Ya, taib. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Di sana ada masalah untuk sholat asar. Tadi kan sholat subuh sudah, sholat zuhur sudah, sholat asar. Ada masalah, yaitu hukum mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Hukum mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Catat ya. Ini tidak ada dalam kitab kita. Hukum mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, yang kita kenal pendapat jumhur bahwasanya sholat sunnah setelah asar tidak ada. Ini pendapat jumhur berdasarkan hadis sahih, la salata ba'da salatil asr, tidak ada sholat setelah sholat asar. Ya. Yang kita kenal selama ini adalah tidak ada sholat setelah sholat asar. Dan ini pendapat jumhur bahwasanya termasuk waktu yang dilarang adalah mengerjakan sholat setelah asar dan setelah subuh, kecuali untuk mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di sana ada khilaf di antara ulama. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah setelah asar. Saya sebutkan dulu dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk sholat sunnah setelah asar. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subh hatta tartafi'a syamsu. wala salata ba'dal asri hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat apapun setelah salat asar, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada salat apapun setelah salat asar sampai terbenam matahari. Makanya jumhur mengambil pendapat bahwasanya tidak ada salat sunnah setelah salat subuh, setelah salat asar. Ini termasuk di dalamnya, di dalam Masjid Nabawi. Di Raudhah. Kalau Anda masuk setelah salat subuh, belum terbit matahari, tidak boleh salat. Tidak boleh salat karena masuk waktu larangan. Berbeda hukumnya saat di Masjidil Haram, Mekah. Karena ada sebuah hadis, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan shalla aw tafa bil bait fi ayyi waqtin syaa. Wahai bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun untuk tawaf dan salat di Masjidil Haram waktu kapan saja. Maka ini hukum pengkhususan di dalam agama Islam. Ya, sudah azan? Baik, azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi jumhur berpendapat bahwa tidak ada sholat setelah asar dan juga setelah subuh berdasarkan hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan fi ahaditsil bab nahyuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil salati ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syamsu. Dalam hadis-hadis bab terdapat larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat setelah asar sampai terbenam matahari. Wa ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syamsu. Dan salat setelah subuh sampai terbit matahari. Wa ba'da tulu'iha hatta tartafi'. Dan sampai terbit matahari sampai dia tinggi. Setelah terbit matahari sampai dia tinggi. Wa 'inda istiwa'iha hatta tazul. Dan dilarang juga untuk salat saat matahari tepat berada di atas kepala kita sampai dia menggelincir ke arah barat. Wa 'inda isfirariha hatta taghrub. Dan juga dilarang untuk mengerjakan salat sunnah saat matahari sedang menguning-uningnya sampai dia terbenam. Wa ajma'atil ummatu ala karahati salatin la sababa laha fi hadhil awqat. Para ulama bersepakat atas makruhnya mengerjakan salat yang tidak ada sebabnya pada waktu-waktu tersebut. Setelah salat subuh, saat matahari tepat berada di atas kepala kita, saya ulangi, setelah salat subuh, saat terbit matahari, saat matahari tepat berada di atas kepala kita, saat matahari benar-benar menguning, mau terbenam, saat terbenamnya. Lima yang sangat dilarang sholat oleh Rasulullah SAW. Dari lima ini, tiga yang paling sangat dilarang. Yaitu saat terbit matahari, saat matahari berada di atas kepala kita, saat terbenam matahari. Dari lima ini tiga yang sangat-sangat dilarang. Ya, taib. Kemudian terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat setelah asar. Lihat hadisnya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya bukan hadis yang lemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Ini berarti ceritanya Aisyah. Ma tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'dal 'asri indi qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sama sekali dua rakaat setelah asar. Saat ia menggilirku. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua rakaat setelah asar saat ia menggilirku. Baik. Kemudian di sana ada hadis yang lain, yaitu riwayat Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Walladzi dhahaba bih ma tarakahuma hatta laqiyallah wa ma laqiyallah ta'ala hatta thaqula 'anil shalah." وَكَانَ يُصَلِّ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِ الرَّقْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ. Artinya, Aisyah bercerita, demi zat yang mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau demi yang mengisrakan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada dua. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan keduanya, yaitu dua rakaat, sampai beliau bertemu dengan Allah, yaitu sampai mati. Dan tidaklah beliau bertemu dengan Allah sampai berat bagi beliau sholat, karena penyakit beliau. Dan senantiasa Nabi Muhammad SAW sering sholat dalam keadaan duduk, yaitu maksudnya dua rakaat setelah asar. Dan Nabi Muhammad SAW mengerjakannya dengan duduk. Dan beliau tidak mengerjakannya dua rakaat setelah asar tersebut di masjid, karena khawatir memberatkan atas umatnya. Dan beliau senantiasa suka untuk meringankan atas umatnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua rakaat setelah asar. Maka Allahu a'lam, Pendapat yang lebih kuat seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dua rakaat setelah asar ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya tetap dilarang untuk mengerjakan dua rakaat setelah asar. Atau boleh mengerjakan sholat sunnah dua rakaat setelah asar sebagai ganti qadha atas dua rakaat setelah zuhur kalau belum dikerjakan. Ya, suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah sholat dua rakaat setelah asar. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat dua rakaat setelah asar? Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ini adalah dua rakaat setelah zuhur, telah menyibukkanku tamu. Kemudian aku terlupakan dua rakaat setelah zuhur. Dan aku kerjakan setelah asar. Nah, jadi intinya dua rakaat setelah asar merupakan kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa amma muwadhabatuhu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik fa huwa min khasa'isihi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya dua rakaat setelah asar, maka itu termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan fatwa dari Komite Tetap untuk Fatwa dan Pembahasan Ilmiah di Kerajaan Arab Saudi tentang dua rakaat setelah asar. Mereka mengatakan, la tajuzu salatun nafilati ba'dal asri. Tidak diperbolehkan salat sunnah setelah asar. Li'annahu waktu nahi. Karena dia adalah waktu terlarang untuk salat. Wa ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil madzkurati huwa qada'un li ratibatil dhuhri allati fatathu. Adapun yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, maka dia adalah qadha dua rakaat setelah salat zuhur yang terlewat waktunya karena tamu, karena lupa. Wa dawama 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa beliau qadha? Karena beliau senantiasa idza amila amalan asbata. Beliau apabila mengerjakan sebuah amalan, maka beliau senantiasa berusaha untuk istiqamah. Makanya dua rakaat setelah zuhur terlupa, beliau qadha pada kapan? Setelah asar. Kemudian wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin tajuzu salatu ba'da al-asri idza kanat min dhawatil asbab. Boleh mengerjakan salat setelah asar kalau salat-salat tersebut adalah punya sebab yang tadi kita sebutkan lima ini. Katahiyatil masjid wa salatil khusuf wa raka'atay tawaf ba'da al-asri wa ba'da subuh wa salatil janazah lil ahadithil waridati fi dhalik. Seperti salat tahiyatul masjid, gerhana, sholat dua rakaat setelah tawaf, baik setelah asar atau setelah subuh, ya, dan memang waktu yang paling indah nyaman untuk tawaf itu setelah subuh, nggak panas, ya, kemudian lebih seger habis istirahat dan juga setelah asar, ya, kenapa? Karena cuacanya sedang dingin, ya, tidak panas. Dan biasanya kalau tawafnya itu mendekati azan maghrib, maka bisa sholat di depan pintu Ka'bah, di belakang imam. Nah, itu caranya, taktiknya kayak itu. Sebatas pengalaman. Jadi 20 menit sebelum azan maghrib, datang ke tawaf. Tawaf aja. Mau habis, mau kada habis, tujuh putaran, pokoknya tawaf aja. Azan berdiri ya, sudah. Di hadapan pintu Ka'bah, di belakang imam. Ya, seperti itu. Taib. Jadi boleh mengerjakannya kalau ada sholat-sholat yang mempunyai sebab. Nah, ini masalah dua rakaat setelah sholat asar. Nanti kalau ada yang membicarakan itu berarti antum sudah tahu. Dua rakaat setelah sholat asar, maka pendapat yang lebih kuat apa? Kekhususan milik Nabi Muhammad SAW. Boleh kalau seandainya qadha dua rakaat setelah zuhur atau sholat-sholat yang ada sebabnya. Nah, kemudian ahibati ahibatakumullahu ta'ala, sekarang kita baca hadis 385. Nah, ini baru pelajaran baru. Yang tadi tambahan, pengulangan, ya. 385. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib. Thumma qala fi ats-tsalithati liman syaa'a كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda salatlah sebelum maghrib kemudian beliau bersabda pada kali ketiga bagi siapa yang mau beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunnah secara terus-menerus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita ingin bahas tentang dua rakaat sebelum maghrib. Ya, ini permasalahan dua rakaat. Saya bacakan dulu hadis selanjutnya. Wa fi riwayati ibn Hibban anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla qabla al-maghribi raka'atain. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah salat sebelum maghrib dua rakaat. Hadis 387. Wa li Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli raka'atain ba'da ghurubi syams fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana wa lam ya'murna wa lam yanhana. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah sholat dua rakaat setelah matahari tenggelam, sedangkan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya dan tidak pula melarang kami. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal bin Ghanam. Namanya lengkapnya Abdullah bin Mughaffal bin Ghanam al-Muzani. Beliau termasuk yang membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Apa itu baiat di bawah pohon Ridwan? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiat di bawah pohon Ridwan adalah sebuah kisah dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Itu berada di daerah Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah dekat kota Mekah, tapi sudah di luar tanah suci. Dia di tanah halal, bukan tanah haram. Makanya kalau ada jamaah umroh yang pergi ke sana, sebenarnya kurang istimewa. Pertama, karena tidak disyariatkan. Yang kedua, keluar dari tanah haram, tanah suci. Orang dahulu tidak seperti zaman sekarang. Orang dahulu mau ke tanah suci itu seperti antara hidup dan mati. Kalau sudah sampai ke tanah suci, dia seperti hidup kembali. Karena di dalam perjalanan itu sangat luar biasa. Ada penyamun, ada badai, ada hujan, kehabisan bekal, atau apapun, tidak semudah sekarang. Makanya kurang disukai oleh para ulama salaf kalau keluar dari tanah suci jika sudah sampai tanah suci. Kecuali kalau mau pulang. Ya. Nah, dan saya tidak mengetahui siapa yang pertama kali mensunahkan pergi ke Hudaybiyah dari pihak-pihak travel. Ya. Tapi Ustaz, secara hukum syar'i boleh tidak? Maka kalau berbicara hukum ada lima. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib pasti sudah tidak. Sunnah juga enggak. Maka boleh. Ya, boleh dia untuk mengetahui, tetapi tidak dianjurkan. Ya, di Hudaybiyah. Nah, ini kenapa saya tadi menyimpang tentang itu, karena Hudaybiyah sudah di luar tanah haram, tanah suci. Ya, dia di tanah halal. Yang mana waktu itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dengan kaum Quraisy dan tidak akan mundur sampai mati. Disebabkan kenapa? Karena diisukan bahwa sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk melakukan negosiasi. Bahwasanya kami mau masuk Mekah. Harap kalian mundur dulu. Maksudnya gencatan senjata gitu. Enggak usah perang. Kami ingin umrah. Tujuan kami ingin hanya umrah. Diutusnya Utsman di sana malah ada isu bahwa Nabi Muhammad bahwa Utsman bin Affan ditawan, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hadza li Utsman." Ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan baiat di bawah pohon Ridwan. Apa istimewanya baiat di bawah pohon Ridwan? Dapat ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh benar-benar Allah telah meridhai atas orang-orang yang beriman yang membaiat engkau di bawah pohon. Nah, ini istimewanya baiat Ridwan. Kenapa sering disebutkan oleh para ulama sahabat ini ikut baiat Ridwan? Karena yang ikut baiat Ridwan apa tadi keistimewaannya? Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Fath surat ke-48 ayat 18. Nah, Abdullah bin Mughaffal bin Ghanm Al-Muzani, beliau termasuk orang yang ikut baiat Ridwan. Ya. Dan beliaulah yang memegang dengan tangan beliau ranting-ranting berduri agar tidak kena wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mughaffal termasuk satu dari 10 orang yang diutus oleh Umar bin Khattab di zaman kepemimpinannya ke negeri Basrah. Basrah mana? Irak. Dari 10 sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Mughaffal bin Ghanm Al-Muzani. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan sahabat sembarangan. Karena dipilih oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab waktu itu yang menjadi pemimpin. Untuk apa? Pergi ke Basrah agar mengajari manusia tentang agama Islam. Awal-awalnya Abdullah bin Mughaffal tinggal di kota Madinah. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pindah ke kota Basrah dan meninggal di sana pada tahun 59 Hijriah. Meninggal di kota Basrah. Kota Basrah di mana? Di Irak. Pada tahun 59 Hijriah. Meninggal. Baik, kita lanjut. Di sini dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Salatlah." Di situ kata perintah. Dan selalu kita katakan al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub ma lam yadull ad-dalilu 'ala sunniyatih. Ya. Hadisnya kan berbunyi sallu. Bahkan diulang oleh Nabi Muhammad SAW dua kali. Sallu, salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Ini perintah. Fi'lul amr. Kata perintah. Ya. Asal hukum kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, yarhamukallah. Kenapa dari wajib turun menjadi sunnah? Karena di dalam hadis ada kata-kata liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya, bagi siapa yang mau, yang mau. Nah itu dia. Perintahnya dua kali lagi. Tapi dari kewajiban berubah menjadi sunnah atau turun menjadi sunnah karena ada kata-kata bagi siapa yang mau. Siapa yang tidak mau berarti tidak mengapa meskipun diperintahkan dua kali. Ya. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga bagi siapa yang mau. Beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunnah. Maksudnya dikerjakan di antara dikerjakan secara terus-menerus. Baik. Tetapi tetap dianjurkan untuk mengerjakan sholat dua rakaat sebelum maghrib karena berdasar hadis ini dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun thumma qala fi tsalitsi liman syaa. Hadisnya berbunyi begini. Baina kulli adzanai. Ini yang menjadi pembicaraan. Salat. Dua adzan. Dua adzan yang dimaksud adzan pertama adzan salat. Adzan masuk waktu salat. Adzan yang kedua iqamah. Masuk mendirikan salat. Kalau ini waktu sholat. Mendirikan sholat. Kau aja membaca tulisan. Belum itu duluan. Cita-cita jadi dokter. Kada jadi. Nah, ini jadinya. Di antara dua adzan ada sholat. Hadis ini sering salah dipahami. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Ada dua adzan loh. Adzan pertama sebelum imam naik ke atas mimbar. Adzan kedua setelah imam naik ke atas mimbar. Mereka mengatakan itu kan hadisnya dua adzan. Adzan yang dimaksud adalah adzan masuk waktu sholat dan iqamah yang menunjukkan masuknya mendirikan sholat. Di antara adzan dan iqamah secara umum selalu ada sholat sunnah dua rakaat. Termasuk di dalamnya adalah sholat sebelum maghrib dan juga sholat sebelum isya. Nah ya, sholat sebelum isya, sholat sebelum maghrib. Makanya dua rakaat sebelum isya, dua rakaat sebelum maghrib itu tidak muakkadah. Salat sunnah rawatib tapi tidak muakkadah. Paham ya ini? Wallahu a'lam. Sebentar. Baik. Sekarang kita baca lagi. Bagi siapa yang mau, beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Nah ini menunjukkan bahwasanya beliau kadang mengerjakannya, kadang tidak mengerjakannya. Kadang mengerjakannya, kadang tidak mengerjakannya. Dan hadis 386 itu hadisnya syadz. Syadz itu apa? Syadz itu hadis yang sahih menyelisihi yang lebih sahih darinya. Namanya hadis syadz. Hadis yang menyendiri. Baik, kita lanjut 387. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Berarti ini waktu apa? Sebelum maghrib. Sedangkan waktu itu Nabi Muhammad SAW melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya, tidak pula melarang kami. Nah, ini kata-kata ini tidak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu melihat kami. Melihat kami. Bagi orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, mereka mengatakan, tuh lihat sahabat Rasulullah beramal tanpa dalil. Yang penting baik. Ya. Maka kita jawab. Jawabannya ada pada hadis yang Anda gunakan. Melihat kami. Lalu terusan gimana? Terusannya. Melihat kami habis itu. Dan beliau tidak melarang kami, tidak pula memerintahkan. Itu berarti kalau ada Rasulullah. Sekarang yang menimbang siapa? Rasulullah atau tidak? Rasulullah SAW sudah meninggal. Maka tidak bisa ini dalil, cara berdalil untuk adanya bid'ah hasanah enggak bisa. Kenapa? Karena para sahabat beramal. Beramal. Sebelum ada wahyu, menurut mereka itu baik, tetapi kemudian ada persetujuan dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, di sini saya ingin mengingatkan. Itu jawabannya ya. Bahwa nanti ada persetujuan dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa ini dijadikan metode seperti ini dijadikan sebagai bid'ah hasanah, enggak bisa. Karena ada orang mengatakan, coba cari Rasulullah SAW. Sholat tahiyatul masjid. Pernahkah? Maka Anda tidak akan pernah dapatkan tahiyatul masjid yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kita katakan, yang penting ada dalilnya. Betul tidak? Ada dalilnya, itu sudah mencukupi sebagai hukum sandaran untuk atau sandaran hukum untuk beramal. Karena ada itulah ini ujian bagi umat Islam ya, terutama di Indonesia, apakah kita menerima sunnah Nabi atau kemasyhuran seorang ustadz. Ada ustadz masyhur. Ustadznya masyhur. ustadznya masyhur, ya, mengatakan ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat. Para sahabat demikian, para tabi'in demikian, para tabi'ut tabi'in demikian. Ini ujian bagi umat Islam. Apakah menerima sunnah Nabi atau ya menerima ustadz masyhur? Paham? Salah satu di antaranya cara berdalil dengan bid'ah hasanah. Mereka mengatakan, dia mengatakan bahwasanya kalau semuanya berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ada yang beramal sebelum ada sunnah. Seperti Bilal. Bilal mengerjakan 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Maka kita katakan ente belum baca hadis berarti. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum setelah berwudu itu ada hadisnya. Ada apa? Hadisnya. Selain ceritanya Bilal tadi. Barang siapa yang berwudu fa ahsana wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, niscaya diampuni dosanya. Ada hadisnya secara tersendiri, 2 rakaat setelah wudu. Itu berarti memang sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu memang sunnah Nabi. Memang apa? Sunnah Nabi. Adapun apa yang disebutkan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, amalan ayyu amalin arja indak, amalan apa yang sangat engkau harapkan pahalanya? Seakan-akan kan Rasul bertanya. Kemudian Bilal menjawab, tidaklah aku batal kecuali aku mengerjakan setelah berwudu kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Seakan-akan ini belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu cara pendalilan yang salah. Yang membolehkan akhirnya bid'ah hasanah. Bahwa sahabat pun berbuat bid'ah itu tuduhan dusta. Akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Enak aja ente menuduh sahabat berbuat bid'ah. Ya, gak benar. Makanya itu ujian bagi umat Islam. Apakah menerima sunnah Rasul atau ustadz masyhur? Paham? Tahu yang saya maksud? Tahu? Apalagi di zaman-zaman bulan Rabiul Awal ini. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya hadis yang ke-387. Insyaallah hadis-hadis selanjutnya masih berkaitan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Saya tidak lanjutkan karena waktunya habis dan pembicaraannya masih panjang. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apa termasuk dalam mengada-ngada apabila sholat sunat rawatib qabliyah asar hanya 2 rakaat, sedang yang dianjurkan adalah 4 rakaat? Tidak. Boleh dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar 2 rakaat dengan dalil apa? Bukan perkara mengada-ngada, bukan perkara bid'ah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Hadisnya kan berapa rakaat? 4. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya 4. Tetapi kalau dia cuma kerjakan 2, gimana? Boleh tidak? Boleh. Dalilnya. Ya. Di antara 2 adzan terdapat 2 rakaat. Itu dalil umum itu. Ini hadis umum nih. Ya, yang harus antum pegang. Pokoknya antara 2 adzan ya, itu adalah ada terdapat sholat 2 rakaat. Tapi ingat, 2 adzan yang dimaksud sholat apa? Dua adzan yang dimaksud maksudnya apa? Adzan dan iqamah, bukan 2 kali adzan Jumat. Paham ya? Wallahu a'lam. Bolehkah sholat sunnah wudu digabung dengan sholat duha? Boleh. Nah, penggabungan sholat nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Ini disebut oleh para ulama namanya at-tasyriku fin niyyah. Artinya pensyarikatan di dalam niat. Niatnya disyarikatkan, disatukan. Tapi perbuatannya satu. Apa saja syarat-syaratnya nanti saya akan jelaskan insyaallah. Di antaranya adalah bahwa ibadah yang pertama ibadah yang pertama dia adalah asli dan ibadah yang kedua dia ikutan. Nah, apabila ibadah yang pertama asli dan ibadah yang kedua ikutan, maka tidak boleh digabung niatnya. Saya beri contoh puasa Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Puasa qada Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa sunnah Syawal. Wanita haid di bulan Ramadan punya hutang di bulan Syawal, dia ingin bayar, otomatis dia mengqada puasa wajib Ramadan karena ini haidnya. Bolehkah dia niatkan juga untuk puasa sunnah Syawal yang pahalanya seperti orang berpuasa selama setahun? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena puasa Ramadan meskipun qadha ini adalah asli. Puasa sunnah Syawal ini adalah ikutan dari puasa Ramadan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Saya akan jelaskan nanti. At-tasyrik fin niyyah. Lebih dalam lagi dengan menyebutkan perkataan-perkataan para ulama rahimahullah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Datangnya kapan? Setelah azan, ya. Maka jawabannya adalah apakah boleh orang yang masuk setelah azan subuh dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum subuh, lalu setelah itu dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh tahiyatul masjid, ya, lalu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ditanya apa hukumnya, jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Karena yang satu sholat yang ada sebabnya, yaitu karena masuk masjid. Yang satu adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan secara terus menerus. Boleh, ya. Tetapi mana yang lebih utama? Dikerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian qabliyah subuh 2 rakaat, atau ditasyrik digabung. Maka jawabannya dua-duanya utama. Yang kada utama kada bangun subuh. Jadi boleh dua-duanya. Nah, ada yang lain? Iya, sudah kita jawab pada pertemuan sebelumnya. Apa maksud 10 dan 12? Tadi dua-duanya berpotensi untuk mendapatkan rumah di surga. Lalu kenapa ada 10 dan 12? Maka terkadang Rasulullah SAW mengerjakannya 10, terkadang 12. Apa bedanya 10 dan 12? Pada apa? Zuhur. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat. Bisa dikerjakan berapa? 4 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Maka jawabannya tidak hadir karena belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ditekankan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Sang Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Apakah tidak sempat mengerjakan empat rakaat salat sunnah, bolehkah mengqadha? Iya, boleh. Secara umum mengqadha salat sunnah boleh dengan dalil annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbathahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengerjakan sebuah amalan, beliau tekankan amalan tersebut, tetapkan amalan tersebut. Maka semestinya kalau orang sudah terbiasa qobliyah, ba'diyah, kemudian suatu saat terkadang, kadang-kadang ketinggalan, kelupaan, dia qadha untuk sholat selanjutnya, boleh. Cuma jangan jadikan kebiasaan. Contoh, mengqadha 2 rakaat sebelum subuh, dia qadha setelah subuh, boleh terkadang kalau terlambat bangun. Kalau waktu di jalan ada sesuatu, terlambat sholat 2 rakaat sebelum subuh dan semisalnya, boleh. Tapi kalau dijadikan setiap hari, itu namanya bukan qobliyah, itu namanya ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh tidak. Nah, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi? Saya sengaja berhenti untuk biar antum bertanya. Udah double ikan kita. Waalaikumsalam. Jawabannya ada hadis, ada dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, salatul laili mathna mathna. Riwayat Bukhari. Salat malam, dalam riwayat yang lain, salatul laili wan nahar, salat malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi baik itu di waktu siang atau waktu malam untuk salat sunnah, maka dia 2 rakaat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, yang bagan yang saya tulis tadi bisa dipahami? Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kadang dengan bagan-bagan seperti itu penting dan mudah memahaminya. Dan nanti juga dalam masalah akidah akan ada bagan-bagannya. Maka jangan absen. Kalau pelajaran saya jangan absen. Nanti dikhawatirkan nanti tidak paham. Bagaimana mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat? Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah, yang ada untuk sholat sunnah ratibah sebelum Jumat. Apa arti ratibah? Hah? Yang dikerjakan? Enggak. Mengiringi, mengikuti sholat wajib. Ini jangan sampai salah nih. Sudah sholat rawatib belum? Padahal paham kadar rawatibnya. Rawatib itu artinya apa? Mengiringi, mengikuti sholat wajib. Di tanah Arab, rawatib itu gaji. Sudah dapat gaji kah? Sudah dapat rawatib kah? Rawatib itu artinya gaji. Ya, rawatib ikam berapa? Gajinya berapa? Kenapa? Karena rawatib itu selalu mengiringi bulan. Gajinya setiap bulan. Rawatib namanya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa hukumnya salat sunnah qabliyah atau salat rawatib sebelum Jumat? Maka jawabannya ada, tetapi secara mutlak. Dikerjakan semenjak orang tersebut datang, setelah dikerjakan semenjak saat orang tersebut datang ke masjid, kemudian dia sholat, masya Allah an yaktub, dia sholat sekehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdirnya, sholat dia ya, sholat sampai imam datang. Kalau khatib datang naik ke atas mimbar, maka dia berhenti sholatnya. Nah, kalau sholat itu yang dimaksud, maka boleh. Kalau sholat itu yang dimaksud, maka diperbolehkan. Akan tetapi kalau seandainya sholat di sebelum azan yang kedua, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, gimana dia sholat? Maka kita katakan, mudah-mudahan tetap berpahala. Karena dia tetap mengerjakan sholat sunnah. Mudah-mudahan tetap berpahala. Meskipun yang benar adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa belum ada sholat rawatib sebelum Jumat setelah azan pertama secara khusus. Setelah azan pertama secara khusus. Bisa dipahami ini ya, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Taib. Adapun setelah Jum'atan, maka ada sholat. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Yang jelas sholatnya 4 rakaat. Baik dikerjakan setelah Jum'at di dalam masjid, atau dibagi 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya tentang salat qabliyah atau ba'diyah rawatib Jumat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Jawabannya adalah setelah sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Bukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidur malah ini makruh. Memadar sampai hangit. Nah ini makruh. Ya. Pinang alih ditelepon habis subuh. Pokoknya kalau ditelepon habis subuh karena memadar. Ya. Nah ini tidak benar. Kenapa makruh? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Ini makruh hukumnya sholat setelah subuh. Kecuali kalau ada sebab syar'i, di antaranya dia penjaga malam, dinas malam. Ya seperti itu. Itu pun para ulama mengatakan jangan langsung setelah subuh, tetapi tunggu terbit matahari baru tidur. Adapun berbaringnya, berbaring ringan. Ya, untuk kenapa beliau berbaring? Karena beliau kan sholat malam. Kada kayak kita atau ulun lah. ya, sholat malam, lama sholat malamnya, letih, maka beliau akhirnya setelah masuk azan subuh, beliau sholat dua rakaat sebelum azan, sebelum subuh, kemudian berbaring untuk sholat subuh, dan sholat subuh beliau pun panjang lagi. Nah itu fungsinya. Lalu Ustaz, bolehkah kita kerjakan itu? Boleh, asal kada kebablasan. Dan asal pian juga sholat malam seperti beliau. Ya, impina musti mengamalkan sunnah itu, bangunnya pas adzan. Apa dah, hendak guring pulang. Ya. Guringnya di sab pertama pulang. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Nah, ada yang lain? Bagaimana cara mengqadha salat tahajud dikerjakan di waktu duha? Dan kalau dia diakhiri dengan witir, maka dikerjakan dengan genap di waktu duha. Artinya kalau sahajudnya biasanya diakhiri dengan witir, otomatis witir kan ganjil. Karena tidak ada sholat ganjil kecuali di malam hari. Maka kalau mengqadha di waktu duha, maka witirnya dengan cara menggenapkannya. Paham ya? Wallahu a'lam. Dan ini mengqadha sholat sunnah, ini termasuk istiqamah, tanda istiqamah. Asalkan jangan jadi kebiasaan, jar ulun tadi. Ya, itu termasuk istiqamah. Dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dikatakan ala Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza amila amalan athbatahu. Nabi Muhammad SAW jika mengerjakan amalan, maka beliau menetapkan amalan tersebut. Makanya saya pribadi sangat sangat berpikir panjang kalau ada kajian, karena tidak mau dia tidak tetap. Ya, itu menunjukkan dia main-main. Kajian, ya, kajian malam atau kajian subuh atau kajian-kajian rutin di luar daerah, maka harus tetap, harus komitmen untuk istiqomah. Karena itu tanda keimanan. Istiqomah itu tanda keikhlasan. Saya kemarin dari Balangan, Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam hafizahullah, saya dibawa ke Awang Baru. Awang Baru itu jauh dari Balangan, di buncunya dunia. Beliau sudah 10 tahun mengajar di situ. Nah, itu menunjukkan keikhlasan beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi harus dia ada komitmen untuk istiqamah. Susah untuk membuka majelis ilmu baru kalau tidak istiqamah. Dan itu saya pelajari dari Syekh Abdul Razak. Suatu saat ini boleh cerita ya. Suatu saat beliau di Indonesia, saya tanyakan, "Syekh, pelajaran engkau tentang Adabul Mufrad sudah selesai?" "Oh, sudah." Saya katakan, dulu waktu mahasiswa saya sering mengikutinya. Setiap Kamis pagi, saya masih ingat sekali, Kamis habis subuh. Kemudian beliau bercerita, itu pelajaran di kampus Kamis habis subuh sebenarnya saya hanya pertama-tama ingin mengetes para mahasiswa. Mereka istiqomah enggak dengan majelis ilmu? Habis subuh terutama. Dan Kamis, itu kan dulu Kamis Jumat, kita liburnya Kamis Jumat. Kalau di sini kan Sabtu Ahad, di sana Kamis Jumat. Jadi Kamis Jumat itu, malam Jumat itu malam panjang bagi kita. Seperti malam Ahad di sini. Ya. Nah, Kamis itu hari libur. Makanya saya membuat. Beliau kata beliau, saya sebenarnya ingin mengetes mahasiswa ini untuk pelajaran habis subuh hari Kamis, apakah istiqomah atau tidak. Oh, ternyata setelah kecil saya membaca kitab kecil, mereka istiqomah, maka baru saya naik kepada kitab yang lebih besar, yaitu Al-Adabul Mufrad. Nah, intinya beliau kalau sudah ngajar itu istiqomah. Lihat beliau ngajar di Radio Roja setiap Ahad atau Senin sebelum maghrib. Itu sudah bertahun-tahun. Dan begitu kebiasaan para ulama. idza amila amalan athbata. Beliau jika mengamalkan amalan, beliau tetapkan amalan tersebut. Karena itu adalah simah. Simah itu artinya karakter seorang muslim. Istiqamah itu karakter seorang muslim. Ini hadir di sini juga majelis Bulughul Maram, jangan sampai 4A kena kada 4 pulang. 4A kena kada. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu nuntut ilmu. Pengajarnya juga gitu. Jangan sering-sering ghaib. Sedikit-sedikit garing. Kalau garing bujuran baiklah, mudah-mudahan beliau sembuh. Tetapi kalau seandainya sedikit-sedikit garing karena malas sedikit, jangan. Nasihatin ustaznya. Ya, nasihatin ustaznya. Karena membuat muridnya nanti malas. Ya. Maka antum pun juga menuntut ilmu seperti itu, harus semangat. Harus istiqomah, karena itu karakter seorang. Itu tanda iman. Istiqomah itu tanda iman. Makanya lihat ya, hati-hati kawan-kawan yang antum dulu. Mungkin antum datang ke masjid Imam Syafi'i ini gara-gara ada orang yang ngajak. Sekalinya sudah berbulan-bulan orang itu kereda. Yang membawainya kereda. Nah ini hati-hati. Sungguh sangat menyedihkan al-intikas ba'dal iman. Berpaling setelah keimanan. Itu sangat menyedihkan. Maka hati-hati. Termasuk di dalamnya menuntut ilmu agama. Ya. Dia memang ada masa semangat, nanti ada masa lemah. Kalau masa lemah ini kembali dia kepada sunnah, dia selamat. Tapi kalau kembali ketidak kepada sunnah, dia akan binasa. Pasti binasa. Saya ini urusan dalam negeri, tapi tidak mengapalah. Antum tahu. Biar jadi pelajaran. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ibrahim Ibn Amir Rahil, salah satu syekh yang saya pernah duduk bersama beliau. Syekh, bagaimana kalau saya bekerja, saya berdagang, agar saya tidak berharap kepada dakwah, kepada amplop dan semisalnya. Kata Syekh, kamu punya pesantren? Iya. Iya Syekh, insya Allah saya punya pesantren. Kamu dapat gaji darinya? Iya. Cukupkan dengan itu, qanaah dengan itu, dan tetaplah berdakwah. Sungguh saya mendapati orang yang lulusan doktor. Beliau tahu saya S1, doktor, akidah, pinter di bidang akidah. Akhirnya dia sibuk dengan dagangnya dan meninggalkan dakwahnya. Ketemu dengan saya, ngomong bahasa Arab tidak lancar, kata beliau. Karena sudah sibuk dengan dagangnya. Maksudnya di sini istiqomah. Harus istiqomah. Yang ngajarnya harus istiqomah, yang belajarnya pun juga harus istiqomah. Ya, apalagi kita di Masjid Imam Syafi'i ini kita sudah tinggal pilih kita mau mendalami apa. Malam Selasa tentang fikih hadis. Malam Rabu sejarah. Malam Kamis tauhid. Malam Jumat manhaj. Memang kita mengaturnya seperti itu, yayasan mengaturnya seperti itu. Tinggal diawaki. Betul. Ya, maka hati-hati. Harus istiqamah. Kalau ada malas-malas, maka telepon kawan. Bawa ya aku, Bang. Lagi kada nyaman awak nih. Ya. Hati-hati kalau sudah malas-malasan, maka hati-hati. Apalagi malasnya karena urusan dunia. Dunia untuk mencari tidak akan pernah habis. Pegang itu baik-baik. Tidak akan pernah selesai. Dunia yang dicari tidak akan pernah selesai. Padahal kalau pas kita dapat semuanya, menurut kita itu banyak, mati tidak bisa dibawa sama sekali. Sedangkan ilmu kita yang kita bawa. Nah ini para ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kawan-kawan antum yang dulu duduk di samping antum, sekarang kededa, sudah sebulan, dua bulan, tiga bulan, kada cungul-cungul, ya, diteleponi. Ustadz Mahadangi, cungulnya ikam. Teleponnya. Itu dakwah. Itu ajakan baik. Nah, yang baru-baru pernah baru hadir di sini ataupun baru sebulan, dua bulan, maka teruslah berdoa agar istiqamah. Karena nanti dia ada ujian, masa bosan ada. Sidin pulang, nang majar sidin pulang. Ya. Nah, ini ada masa bosan. Ustadznya itu aja. Masjidnya, hordennya hijau aja dikit. Orang-orang. Ya. Nah, itu membosankan. Seminggu presiden ganti nih. Saya ngisi kajian di Balai Kota setiap Senin sebulan sekali. Balai Kota Kayuh Baimbai. Situ saya bahas amalan hati. Tapi di masjid lain saya bahas amalan hati satu. Itu amalan hati bisa 4 pertemuan. Sedangkan di Balai Kota, setiap pertemuan satu amalan hati. Panitia bertanya, kenapa Ustaz yang di sini detil, yang di sini gak detil? Mungkin di sini nanti kalau tidak terlalu detil, biar ada perubahan suasana. Jadi tidak bosan. Kalau di sini memang masjidnya sudah terkenal dengan majelis ilmu. Dia tabah. Ustadznya menjelaskan dari itu saja sampai benar-benar paham. Nah, itu maksud saya, ya. Mungkin perlu perubahan. Hordennya tetap aja. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.